كما يحب ربنا يرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله بارك الله فيكم. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan bersama bahwa kesolehan orang tua memberikan manfaat yang sangat besar kepada anak cucunya. Meskipun orang tua yang soleh tadi telah meninggal dunia, barokahnya, manfaatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan juga kepada anak cucunya yang masih hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma soliha, dan ayah dari kedua anak itu adalah seorang ayah yang soleh. Berikutnya, kita sebagai ibaratnya orang yang hendak bercocok tanam, sebagai orang yang berkecimpung dalam pertanian, tanam menanam, maka di samping pertama kali memilih bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, bibit yang bagus, tahapan yang kedua adalah memilih tanah, ladang, sawah yang subur, yang gembur, yang akan menjadikan bibit yang kita tanam tadi membuahkan panenan yang melimpah ruah sesuai dengan dambaan hati. Sehingga ketika kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, setelah berupaya untuk menjadi seorang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, berikutnya adalah memilih pasangan hidup, memilih seorang istri yang solihah. Dikarenakan seorang istri yang dia kelak menjadi seorang ibu, itu merupakan pondasi pertama dari pendidikan anak-anak keturunan kita. Kita sibuk cari nafkah, kita sibuk berdakwah, kita sibuk dalam kehidupan ataukah kesibukan keseharian, maka yang dominan lebih banyak mendidik dan mentarbiyah anak-anak keturunan kita adalah sang ibu ataukah istri kita. Sehingga seorang suami yang cerdas, yang piawai, dia akan memilih tanah ataukah seorang istri yang solihah, yang dengannya akan bisa menumbuhkan dari bibit yang kita tebar di sana, kemudian menghasilkan buah-buahan ataukah panenan yang sangat banyak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ungkapkan dan firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 58 terkait dengan sebuah negeri, sebuah wilayah, tanah yang baik dengan tanah yang jelek. Tanah yang baik itu tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh berkembang dengan baik, dengan bagus, bismillah, menghasilkan hasil bumi, hasil panen yang baik, yang melimpah, yang banyak. Adapun tanah yang jelek, maka tidaklah muncul darinya kecuali ya sesuatu yang menjadikan tuannya ataukah pemiliknya itu ya kurang puas seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam ini telah mendorong kepada kita untuk kita memilih pasangan hidup, seorang istri yang solihah, yang baik, yang berbarokah. Naam. Jika kita keluar safar, keluar dari rumah, maka istri tersebut yang akan menjaga kehormatan suaminya, nama baik suaminya, yang akan merawat, membina, menjaga anak-anak keturunannya, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perbendaharaan, dan sebaik-baik perbendaharaan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya wanita itu dinikahi karena salah satu dari empat perkara berikut. Lima liha. Yang pertama kata Rasul, dinikahi karena hartanya. Meskipun janda, tapi kaya raya, ya aku gelem. Nah, karena hartanya. Wali hasabiha. Sebelum saya lanjut, bukan masalah jandanya ya, tapi masalah hartanya ya. Ya, janda kalau solehah luar biasa, kayak Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, janda, kaya raya. Nah, masya Allah. Jadi ini karena hartanya. Ya, sudah gadis. Ya, tapi kaya raya. Nah, wali hasabiha. Ataukah karena ya, garis keturunannya, keturunan ningrat, ya anak tokoh, ya anak, yes, yang jelas keturunan ya ningrat seperti itu. wali jamaliha. Ada juga seorang wanita yang dinikahi karena kecantikannya. Yang terakhir kata Rasul, wali diniha. Seorang wanita dinikahi karena agamanya. Naam. Fadfar bidhati din taribat yada. Kata Rasulullah, maka pilihlah seorang wanita, nikahilah seorang wanita yang agamanya baik, yang agamanya bagus. Kalau tidak, taribat yada, maka engkau akan celaka. Pulang kerja, suruh bikinkan kopi, ngenjepi. Iya kan? Nah, pulang kerja, suruh mijit-mijit, ya, malah nyubit. Nyubit kalau cubit mesra, mending kan gitu ya. Ini cubit kasar, karena marah dan emosi. Taib. Sehingga, ma'asyurul muslim rahimakumullah, inilah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, agama Islam, agar ya calon ayah, calon suami memilih wanita yang solehah. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis tadi. Dalam hadis ini terdapat ikhbar, pemberitaan bahwasanya yang menarik seorang pria untuk menikahi seorang wanita adalah salah satu dari empat perkara tadi. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kaum muslimin, jika mereka mendapati ada seorang wanita yang agamanya bagus, alla ya'dilu anha, janganlah mereka berpaling dari wanita tersebut. Ya, janganlah dia berpaling dari wanita tersebut. Nah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasalam juga telah bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila alaihi salatu wasalam ayyun nisa'i khair. Rasulullah ditanya tentang wanita seperti apa yang baik. Apakah yang keturunan ningrat, ataukah yang kaya raya, masih gadis tapi sudah menjadi jutawan. Nah, ataukah seorang wanita yang baik itu adalah wanita yang cantik? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu in amara wa tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang baik adalah wanita yang menyenangkan hati suami jika suami memandangnya, menaati suami ketika suami memerintahkannya, dan tidak menyelisihi suami terkait dengan dirinya, hartanya, dengan suatu yang menjadikan suaminya ya dongkol ataukah naam benci dan emosi ataukah marah. Inilah wanita yang baik kata Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, inilah bimbingan agama Islam agar di samping kita memilih bibit unggul, juga memilih ya ladang yang gembur, yang subur, sebagaimana hal tersebut diketahui oleh para petani yang mereka mengetahui jenis tanah yang naam subur seperti apa, yang gembur seperti apa. Ada tanah yang jelek untuk dijadikan sebagai cocok tanam. Jangan sampai kita malah salah memilih, sehingga kita sudah memilih ataukah memiliki bibit unggul. Terolah bibit cabai yang nomor satu, tapi karena kita tanam di lahan yang sangat jelek, akhirnya na'am bukan malah tumbuh subur membuahkan pohon-pohon buah-buah cabai yang banyak, tapi malah istilah Jawanya kuntetan gitu ya. Na'am pohonnya tidak cepat besar, kuntetan dan semisalnya. Nah, kemudian sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang wanita, seorang gadis, dia pun dianjurkan untuk memilih pasangan hidup seorang suami yang soleh. Sehingga seorang soleh dan solehah ini tadi akan bekerja sama, bahu-membahu untuk mendidik, mentarbiyah anak keturunan mereka menjadi anak keturunan yang soleh maupun solehah. Sehingga dengan demikian, keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adem, ayem, tentrem, loh jinawi, murah sandang pangan, tetangganya juga adem, ayem, kemudian masyarakatnya juga adem, ayem, kabeh, masing-masing dosoleh dan solihah. Tidak ada keributan, tidak perlu penjagaan, tidak perlu macam-macam. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. تفضلوا وحفظكم الله.